Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan seorang hamba kepada ridhonya jalla wa ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, akan datang kepada kita hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari yang mulia, hari-hari yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya dengan keutamaan, dengan kekhususan yang tidak ada pada hari-hari selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yakni bersumpah dengannya, yang menunjukkan akan kemuliaan, yang menunjukkan akan ketinggian hari-hari tersebut. Allah nyatakan dalam kitabnya, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-muradu bil-ashr fil ayah al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwasanya yang dimaukan, yang dimaksud al-ashr dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka seorang yang beramal soleh, yang melakukan ketaatan-ketaatan pada hari-hari tersebut, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari selainnya. Rawal Imam Bukhari min hadisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasul alaihi salatu wasalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh dikerjakan, dilakukan padanya lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai dari hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menyatakan termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali seseorang yang keluar dengan harta, dengan jiwa dan hartanya, dan tidak kembali sedikitpun darinya. Pada hari-hari tersebut terdapat induk-induk ketaatan, baik sholatnya, puasanya, haji, berkurban, bersedekah, dan yang lainnya. Pada hari-hari tersebut terdapat yaumut tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah, di mana al-hujjaj, para jemaah haji dari Mekah menuju ke Mina bertarbiyah dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari-hari tersebut terdapat yaum Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang barang siapa berpuasa pada hari tersebut dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang puasa di hari Arafah, maka Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yukafiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Berpuasa pada hari tersebut, berpuasa pada hari Arafah, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pada hari tersebut terdapat pula yaumun nahar, yaitu hari berkurban, di mana hari-hari tersebut merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Abu Daud, rawal Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala, min hadisi Abdullah ibn Qatar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam qol, a'dhamul ayami 'indallah yaumun nahar. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahar, yaitu hari berkurban. Ayol muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disyariatkan pula pada hari-hari tersebut untuk seorang bertakbir, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan dengan takbirul mutlak, yaitu takbir yang dilakukan, yang diamalkan oleh seorang muslim di waktu-waktu yang ada, yang mana takbir ini dimulai ketika masuknya tanggal 1 Dzulhijjah dan berakhir pada ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Yang demikian berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam kitabnya, "Wadhkur ismallahi fi ayami ma'lumat." Dan zikir, ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ayami ma'lumat, pada hari-hari ma'lumat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-ayamu ma'lumat hiya ayyamul ashr. Hari-hari ma'lumat yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurullaha fi ayami ma'dudat. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari ma'dudat. Qala Ibnu Abbas, ayyamul tasyrik, Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tasyrik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi taala." Hari-hari tasyrik merupakan hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya meriwayatkan secara mu'alaq, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr fayukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, keduanya keluar ke pasar pada hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka keduanya pun bertakbir dan manusia pun bertakbir bersama dengan takbir keduanya. Adapun takbir muqayyad yang ulama menyebutkan dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat fardu yang dimulai tanggal 9 setelah sholat subuh dan berakhir tanggal 13 setelah sholat asar. Maka yang demikian berdasarkan dengan fi'il sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula ini merupakan ijma' para ulama yang dinukilkan oleh al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka ayyuhal muslimun, ini merupakan sunnah yang mayoritas kaum muslimin meninggalkan atau bahkan tidak tahu. Maka kita sebagai ahlu sunnah hendaknya mengamalkan amalan yang ditinggalkan oleh mereka ini. Nas'alullah salamul afiyah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Dan di antara perkara-perkara yang disyariatkan pada hari-hari tersebut, hendaknya seorang muslim memperbanyak untuk bersedekah dengan berbagai macamnya. Hendaknya dia bersedekah dengan berbagai bentuk dari sedekah ini. Hendaknya dia melakukan siam, salat, menyambung silaturahim, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan musim, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan merupakan perkara yang sangat-sangat ditekankan agar seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka berbeda pendapat akan hukum dari kurban ini. Disebutkan dari sebagian mereka, hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Akan tapi, wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah apa yang dinyatakan oleh jumhurul ulama, bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan, yang Allah Subhanahu wa taala beri keluangan harta untuk dia berkurban, dikarenakan besar dan agungnya amalan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan, di sana ada sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik min sya'rihi wa atfarih. Apabila kalian telah melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan kalian bermaksud untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan dari rambut dan kukunya. Ini merupakan bimbingan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak mengambil, untuk kita tidak memotong rambut atau kuku-kuku kita. 6. Ketika kita hendak untuk berkorban. Apabila seseorang melakukan hal ini, dia melanggar perkara ini, maka dia asim berdosa dan tidak ada kafarah kecuali hanya bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun korbannya, hewan yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka samiun alim, waghfir lana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.